بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله تعالى جدا على ترجمة عن تندى إعراب يعني تندى رفع yang asli yaitu dhamma. Dhamma tersebut menjadi tanda i'rab itu pada 4 tempat, dan yang sebelumnya kemarin sudah dibahas 3 diantaranya, yakni yang pertama isim mufrad, kemudian yang kedua jamak taksir, dan yang ketiga adalah jamak mu'annas salim. Dan ketiganya ini termasuk pada kelompok isim, jenis kata isim. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak mu'annas salim ini termasuk yang jenis isim. Jadi isim-isim inilah yang memiliki tanda rofa yang asli, yakni dengan dhamma. Kemudian pada tempat yang keempat, pada tanda rofa dengan dhamma tersebut, yang insya Allah akan kita bahas berikutnya, yakni pada fi'al. Jadi pada jenis kata fi'al, bukan isim. Disebutkan di sini ar-rabi'u yang keempat dari empat tempat yang tanda rofaknya dengan dhamma, yang keempat adalah al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya atau keadaan akhirnya itu tidak bersambung dengan apapun, dengan huruf atau dengan huruf apapun. Dijelaskan di sini. Hal hunaka af'alun ghairu mudhara'atin? Apakah di sana ada fi'il-fi'il yang selain dari mudhara'? Naam, ya. Ada. Hunaka fi'lun mudhari'un. Di sana ada fi'il mudhari'. Wa fi'lun madhin. Dan fi'il madhi. Ada fi'il madhi. Wa fi'lu amrin. Dan juga ada fi'il amr. Jadi, dalam penyebutan tadi, yang keempat, disebutkan fi'il mudhari'. Kenapa disitu disebut dengan fi'il mudhari'? Kenapa tidak cukup hanya disebut fi'il saja? Karena di sana ada macam-macam fi'il. Selain dari mudhari', itu ada beberapa macam fi'il yang lain. Yaitu fi'il mudhari' itu sendiri, kemudian fi'il madhi, dan ada fi'il amr. Sehingga, untuk lebih memperjelas, terkait dengan tanda rofa' yang dhamma, itu nanti hanya ada pada fi'il mudhari', sehingga disebutkan dengan fi'il mudhari'. Sehingga bentuk fi'il madhi dan juga fi'il amr tidak termasuk dalam cakupan makna ini. Artinya nanti pada fi'il madhi dan juga fi'il amr tidak ada dhammah sebagai tanda rofahnya. Bahkan keduanya nanti termasuk yang mabni, yang tidak mengalami perubahan. Jadi di situ disebutkan fi'il mudhari'. Berikutnya, alladhi ma'ana huwa fi'lul mudhari'u. Yang bersama kita yang kita bahas, huwa fi'lul mudhari'u adalah fi'il mudhari'. Yang masuk dalam pembahasan ini adalah fi'il mudhari'. Lakin qala al-mu'allif, akan tetapi mu'allif yaitu Ibnu Al-Jurum rahimahullah berkata, alladhi, itu tulisannya kosong ya, alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Oh iya, tadi judulnya juga kosong ya, ada yang tidak tertulis, ar-rabi'u yang keempat, al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil. Akhirihi syai'un. Jadi tadi mungkin yang cetakannya kosong ya, antara satu baris kosong itu tadi sebelum hal hunaka, di atasnya kosong ya, itu ada judul atau sub judul seperti ini tentang tanda ropah yang boma yang keempat, tempatnya di sini, ar-rabi'u yang keempat, al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, fi'lul mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Kemudian tadi masuk pembahasan hal hunaka af'alun ghairu mudhari'atin dan seterusnya. Kemudian berikutnya, lakin qala al-mu'allifu, berkata mu'allif, ucapan mu'allif ini, alladhi lam yattasil di akhiri syai'un. Itu qala al-mu'allif, alladhi lam yattasil di akhiri syai'un. Yang kosong di situ yang tidak terkutak, alladhi lam yattasil di akhiri syai'un, sesuatu tidak bersambung pada huruf akhirnya. Sesuatu tidak bersambung pada huruf akhirnya. Jadi ucapan mu'alif ini, alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un, sesuatu yang tidak bersambung pada huruf akhirnya, tidak bersambung pada huruf akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Mislu, contohnya yab ribu, memukul. Yab ribu di sini huruf akhir dari fi'il mudhari' adalah huruf ba. Nah, huruf ba tersebut tidak lagi bersambung dengan huruf apapun, tidak diikuti huruf apapun. Ya sudah, huruf akhir dari mudhari' huruf ba, ya sudah, itu tidak ada huruf yang lain. Sesudahnya ya'kulu, huruf akhirnya huruf lam, tidak bersambung dengan yang lain. Yashrabu, ini juga ba. Yakumu, yakudu, yathabu, yaji'u. Fi'il-fi'il mudhari ini pada huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun, tidak bersambung dengan huruf apapun. Jadi huruf akhir, ya huruf asli dari fi'il tersebut. Ya, huruf akhir dari fi'il mudhari ini adalah huruf-huruf asli dari fi'il-fi'il tersebut. Tidak ada huruf yang lain yang bersama dengan fi'il tersebut. Wal amtilatu katsiratun, dan contoh-contohnya itu amat banyak. Ini. Hadza fi'lun mudhari'an lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Jadi tadi huruf akhir ya huruf akhir dari atau huruf asli yang ada di akhir dari fi'il tersebut. Ini yang dimaksud dengan al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Jadi tidak cukup hanya disebutkan fi'il mudhari' itu saja, tidak, tapi di situ dibutuhkan keterangan tambahan alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Contoh yang berikutnya, yakhsha. Pada yakhsha bagaimana? Yurfa'u bi dhammati, dia dirafa'kan dengan dhammah. Lakin dhammatin muqaddaratin 'alal alifi. Tetapi dhammahnya itu muqaddarah. Jadi dirafa'kan dengan dhammah muqaddarah pada alif. Dhammah yang ditafsirkan tidak tampak pada alif. Mari sudah dibahas alif tidak bisa menerima harakat, jadi ta'addur tidak mungkin. Sehingga dhammahnya muqaddarah. Yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati. Yarmi ini fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah. Lakin dhammatin muqaddaratin 'ala ya'i. Tetapi dhammah yang muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan pada ya, man amin zuhuriha as-siqal, yang mencegah untuk tampak adalah as-siqal, sulit atau berat. Yahzu marfu'un bi dhammati, yahzu ini juga fi'il mudhari', dia marfu' dengan dhammah. Al-muqaddarati, yang ditakdirkan. Alal wawi, pada wawu. Yahzu, huruf akhirnya wawu. Wawu itu huruf asli dari fi'il tersebut. Dan tanda rafa'nya dhammah yang ditakdirkan pada wawu itu. Mana amin zuhuriha as-siqalu, yang mencegah penampakannya adalah as-siqal, berat atau sulit. Fasara fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, maka fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya itu yurfa'u bi dhammati, dirafa'kan dengan dhammah. Imma lafzan wa imma taqdiran, bisa jadi itu secara lafaz tampak zahir, au wa imma taqdiran, dan bisa jadi dhammahnya itu muqaddarah. Tadi ketika fi'il mudhari' itu huruf akhirnya berubah huruf illah, maka dhammahnya muqaddarah. Yang jelas di situ tanda rafa'nya dengan dhammah. Ya, bisa tampak, bisa pula tidak. Dan tadi pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Jadi yang ada di akhir dari fi'il mudhari' adalah ya huruf akhir dari fi'il mudhari' itu, huruf asli ya. Ini bukan tambahan. Wa qaulul mu'allif, berikutnya ucapan dari mu'allif, lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Kharaja bihi al-fi'lul mudhari'u alladhi ittasala bi akhirih syai'un. Keluar darinya, keluar dari makna ini, lam yattasil bi akhirih syai'un, tidak termasuk dari makna ini apa? Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya bersambung dengan sesuatu. Ya, ittasala bi akhiri syai'un, sesuatu bersambung pada huruf akhirnya. Fi'il mudhari' yang ada sesuatu yang bersambung dengan huruf akhirnya, atau fi'il mudhari' yang huruf akhirnya bersambung dengan sesuatu, itu tidak termasuk dalam tadi makna lam yattasil bi akhiri syai'un. Bagaimana dengan tadi fi'il mudhari' yang huruf akhirnya ada sesuatu bersambung dengan sesuatu? Fahadza la yurfa'u bi dhammati, maka ini tidak dirafa'kan dengan dhammah. Jadi ketika ada fi'il mudhari', kemudian di akhirnya nanti ada sambungan huruf, ya, yang itu bukan asli ya, dia tambahan bukan asli, maka yang demikian itu nanti dia tidak dirafa'kan dengan dhammah. Artinya ketika marfu', tandanya bukan dengan bomma. Mislu, contoh. Yaquluna. Yaquluna, mereka mengatakan. Hada fi'lun mudhari'un. Ini adalah fi'il mudhari'. Lakin ittasala bi akhirih syai'un. Akan tetapi bersambung dengan sesuatu pada huruf akhirnya. Malladhi ittasala bi akhirih, apa yang bersambung pada huruf akhirnya? Al wawu wan nun, wawu dan nun. Jadi asalnya itu yaqulu, aslinya demikian, kemudian bersambung dengan wawu dan nun, menjadi yaquluna. Yang demikian ini yang disebut dengan ittasolabihi, ittasolabi akhirihi syai'un. Sesuatu bersambung pada huruf akhirnya. Ya, sesuatu, maksudnya huruf-huruf semacam ini. Bersambung pada akhir dari fi'il mudhari' ini. Ya, menjadi yaquluna. Tadi apa yang bersambung dengan fi'il itu? Wawu dan nun dalam contoh ini. Ya. Idzan la yumkinu ayyurfa'a bidhommati. Jika demikian, ketika bersambung dengan wawu dan nun, dia tidak mungkin untuk dirofakan dengan dhommah. Ya, tidak mungkin untuk dirofakan dengan dhommah. Li'annahu ittasala bi akhiri syai'un. Karena tadi, ada sesuatu yang bersambung pada huruf akhirnya. Ada wawu dan nun. Ketika sudah dihubungkan menjadi yakuluna. Tidak mungkin dhommah, tidak mungkin dibaca yakulunu. Tidak mungkin. Karena nun di sini dia harus selalu di fathah. Ya. Jadi yang seperti ini nanti marfoknya itu tidak dengan dhommah, tapi dengan yang lain. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Ya. Contoh yang lain untuk tadi ittasala di akhir syai. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-32. La yusjananna, sungguh dia benar-benar akan dipenjara. Ya. La yus, ini ya yang tulisannya tidak tercetak. La yusjananna, la yusjananna, sungguh dia benar-benar akan dipenjara. Di surah Yusuf ayat yang ke-32. Ini fi'il mudhari'. Ya. Tapi fi'il mudhari'nya pada lafaz ini yusjana. Lamnya itu nanti itu tambahan, nunnya juga tambahan. Jadi fi'il mudhari'nya pada lafaz yusjana itu saja. Lam dan nun di akhir itu bukan fi'il mudhari', tapi tambahan. Ya, untuk maknanya masing-masing ya, tapi untuk taukid. Ya. Jadi fi'il mudhari'nya hanya pada lafaz yusjana. Nah, bagaimana fi'il mudhari' di sini? Yurfa'u bi dhammati am la? Apakah itu dirofakan dengan dhammah? Am la ataukah tidak? La yusjananna. Kan tadi fi'il mudhari'nya sampai sini ya, nun yang ini ya. Nunnya apa ini? Dia di fathah. Apakah di sini dia dirofakan dengan dhammah? Terah tidak? La tidak. Buktinya adalah di situ di fathah. Dalam kalimat ini, dalam potongan ayat ini ya, ini fi'il mudhari'nya marfo. Seadanya marfo. Tetapi dia marfo-nya tidak dengan dhammah. Afwan, mungkin bukan marfo, tapi dalam keadaan rofa gitu ya. Ya, hampir-hampir sama. Yang jelas, dia rofa, ya, rofa-nya dia, itu tidak dengan dhammah. Kenapa? Li'annahu ittasala bi akhirihi nunun. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun. Nun yang ditasdid itu. Ya. Dia bersambung dengan nun ini. Nun yang tasdid itu tadi. Sehingga dalam keadaan rofak nanti fi'il mudhari' ini tidak dengan dhammah. Karena ada nun ini. Yang disebut dengan nun taukid. Ya, untuk menguatkan, menegaskan. Benar-benar dia di penjara. Taqulu, engkau katakan contoh yang lain. An-nisa'u yaqumna. Ya. Para wanita itu berdiri. Yaqumna. Yaqumna, ini fi'il mudhari'nya. Yaqumna. La yurfa'u bi dhammati. Ini tidak dirafakan dengan dhammah. Pada yaqumna ini tidak dirafakan dengan dhammah. Kenapa? Li'annahu ittasala bihi nunun niswati. Karena dia bersambung dengan nun niswah. Ini ada nun niswah. Nun di sini. Nun niswah. karena bersambung dengan uniswah, maka fi'il mudhara' ini dia tidak marfu' dengan dhammah. Jadi fi'il mudhara'nya pada yakum itu saja. Nunnya uniswah. Yakum itu asalnya yakumu. Asalnya yakumu dan bersambung dengan uniswah menjadi yakumna. Pada yakumna tadi, yakum di situ rofaknya tidak dengan dhammah. Karena bersambung dengan nuniswahnya. Wal mu'allifu yaqulu lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan tadi mu'allif mengatakan yang marfu dengan dhamma ketika apa? Tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Tapi kalau bersambung dengan nuniswah, bersambung dengan nun tauhid, bersambung dengan wawu, nun seperti itu, seperti contoh-contoh yang tadi, maka apa? Rofaknya tidak dengan dhamma, dengan yang lain. Nanti ada pembahasan insyaallah. Oke ya. Jadi maksud dari ittasala bihi di akhirih syai'un seperti ini. Ada huruf-huruf yang bersambung di akhir dari fi'il mudhari tersebut. Kemudian berikutnya disebutkan satu contoh ayat di surah Al-Alaq ayat 6. Kalla innal insana la yabghā kalla innal insana la yad'ra la yad'ra, kali-kali tidak, sungguhnya manusia itu sungguh apa, melampaui batasnya. Yad'ra dari ayat ini ya, di al-mubaranya pada kata yad'ra. Bagaimana yad'ra tersebut yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin, dia dirofakkan dengan dhammah muqaddarah. Dirofa'u bi dhammatin muqaddarah, dirofakkan dengan dhammah muqaddarah. Jadi di sini dhammah akhirnya pada alif ini, pada huruf akhirnya ada dhammah, tapi dia muqaddarah, ditakdirkan tidak tampak. Kenapa? Ala akhirih dhammah muqaddarah pada huruf akhirnya, mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah tampaknya adalah ta'adzur, tidak mungkin. Kenapa? Karena ini alif. Dapat roh itu huruf akhirnya alif. Alif tidak bisa menerima harokat sehingga bomahnya muqaddarah. Tidak mungkin menerima harokat sehingga bomahnya tidak mungkin tampak. Contoh berikutnya di surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim, ila siratin mustaqim, dan sungguh engkau ya, ini sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh menunjuki pada jalan yang lurus, memberikan petunjuk pada jalan yang mustaqim. Mana fi'il mudhari'nya? Tahdi ini ya, la tahdi atau pada kata tahdinya saja ya, lamnya tidak termasuk. Ini juga tadi lamnya tidak termasuk. Tahdi itu fi'il mudhari'nya. Bagaimana tentang fi'il mudhari' itu? La tahdi atau tahdi fi'lun mudhari'un marfu'un bidhommatil muqaddarati 'alal ya'i. Pada tahdi ini dia fi'il mudhari' marfu' di dhammatil muqaddarati dengan dhammah muqaddarah. Aslinya di sini ada dhammah. Dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan tidak tampak. Alal ya'i pada ya'nya. Jadi dia marfunya dengan dhammah ini tapi dia muqaddarah tidak tampak. Kenapa di sini asqal ya, berat. Karena ini ya. Kalau ya itu alasannya asqal. Li'annaha harfu 'illatin, karena dia itu adalah huruf illah. Jadi ya itu huruf illah. Idza qulta, contoh berikutnya. Idza qulta, jika engkau mengatakan yaqumani. Ada kalimat yaqumani, mereka berdua berdiri. Marfu'un bi dhammati, apakah ini marfu' dengan dhammah? Apa jawabannya? La. Maksudnya tidak itu ya, la tidak. Li'annahu, kenapa tidak? Li'annahu ittashala bi akhirhi syai'un, karena dia bersambung dengan sesuatu pada huruf akhirnya. Wahiya al-alifu wan nunu, yakni alif dan nun. Ini alif dan nun itu bersambung pada fi'il mudhari' tersebut. Asalnya yaqumu tadi ya, yaqumu, kemudian bersambung dengan alif dan nun menjadi yaqumani. Dan yang seperti itu, apakah dia marfu' dengan dhammah? Tidak. Dia tidak marfu' dengan dhammah. Jadi marfu'nya dengan yang lain nanti. Jadi seperti itu ya, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun, itu yang marfu'nya dengan dhammah, baik itu lafdzan atau zahir maupun taqdiran. Adapun tadi kalau fi'il mudhari' huruf akhirnya bersambung dengan sesuatu, dengan nun iswah atau nun tausif atau wawu, nun atau alif nun, maka rofaknya nanti atau marfu'nya nanti itu tidak dengan dhammah, dengan yang lainnya. Nanti akan ada pembahasan. Idan alladhi yurfa'u bi dhammati arba'atu asya'a. Kesimpulan dari empat tempat yang tanda rofaknya dengan dhammah ya. Jadi kata yang marfu'nya dengan dhammah itu ada empat macam. Al-ismu mufradu, yaitu ism mufrad, ka zaidun, seperti zaidun. Wa tsani, yang kedua, jam'u taksiri, jamak taksir, ka ar-rijalu, kar-rijalu, seperti kata ar-rijalu. Wa tsalitsu, dan yang ketiga, jam'ul muannatsi, as-salimu, jamak muannats salim, kal muslimatu, seperti pada kata al-muslimatu. Warabi'u, yang keempat, al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Mislu, contoh, yaqumu, yadribu, yaqulu, yarmi, yaqumu berdiri, yadribu memukul, yaqulu makan, yarmi melempar, yakhsha takut, yakhzu berperang. Kullu hadha marfu'un bi dhammati, semuanya ini marfu' dengan dhammah. Semuanya ini ya, semua empat macam tadi, ism mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya, itu marfu' dengan dhammah. Lakin qad takunu dhahiratan wa qad takunu muqaddaratan, akan tetapi terkadang dhammahnya itu zahir tampak, dan terkadang dhammahnya itu muqaddarah tidak tampak secara tersirat. Yang berikutnya, kalau kita tidak ada salat, insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan. Terakhir tadi, jadi kata-kata yang dirofakan dengan dhammah itu ada empat macam. Tiga termasuk ism dan satu termasuk fi'il. Yang tiga termasuk ism, yaitu ism mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. dan satu termasuk fi'il, yakni fi'il mubarak yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Dan tanda rofak dhammah tersebut bisa jadi itu tampak zahir, bisa jadi dhammahnya muqaddarah atau tersirat, tidak tampak. Yakni ketika akhir dari kata-kata tersebut itu berupa huruf illah. Berikutnya, idza qulta, jika engkau katakan ar-rijalu yaqumuna, kalimat ini ar-rijalu yaqumuna, orang-orang itu berdiri. Fa bimadza narfa'u ar-rijalu, maka dengan apa kita merofakkan ar-rijalu? Bidhommati, dengan dhommah. Limadha, kenapa? Li'annahu jam'u taksirin, karena dia lafaz ar-rijalu adalah jamak taksir, sehingga tadi rofaknya dengan dhommah, dibaca ar-rijalu huruf akhirnya dengan dhommah. Wabima narfa'u yaqumuna, dan dengan apa kita merofakkan yaqumuna? Bidhommati, apakah dengan dhommah? Yaqumuna itu fi'il mudhari', dan dia marfu. Tapi dengan apa merofakkan yaqumuna tersebut? Apakah dengan dhommah? La, tidak. Limadha, kenapa? Li'annahu ittashala bi akhi syai'un, karena dia bersambung dengan sesuatu pada huruf akhirnya. Yaqumuna, ada wawu dan nun. Maka tadi marfu'nya tidak dengan dhammah. Bima fungsinya tanpa alif ya. Bima, dengan apakah? Karena itu istifham. Bima narfa'u yaqumuna, dengan apa, dengan apakah? Bimanya ma'istifham. Ma'istifham ketika didahului huruf jar, alifnya hilang. Sebab masuk pada ma'istifhamnya, maka alifnya menjadi hilang. Jadi kitab ini ditulis dari rekaman. Mungkin yang menulis kurang teliti dalam mendengarkan, wallahualam. Wabima, ya, berikutnya. Wal muallifu yaqulu. Muallif Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan al fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Oh, ini penjelasan tadi ya tentang yaqumuna. Jadi yaqumuna marfu' tidak dengan dhammah. Idza qultu, jika aku katakan al muslimatu yafhamna, para perempuan muslimah itu memahami. Yafhamna, al-muslimatu, bimadha narfa'uha, dengan apa kita merofakkannya? Bidhommati, dengan dhommah. Maka dibaca al-muslimatu, marfu' dengan dhommah. Kenapa? Ini bentuk apa? Jamak mu'annas salim. Yafhamna, ini fi'il mudhari'. Yafhamna, narfa'uha bidhommati amla, apakah kita merofakkan dengan dhammah ataukah tidak? La, tidak. Li'annahu ittashala biha nun niswati, karena dia bersambung dengan nun niswah. Yafhamna, nun yang akhir itu nun niswah. Ini nun niswah. Yafhamna, maka fi'il mudhari ini tidak rofak dengan nun niswah. Tidak rofak dengan dhammah. Yafhamna, dia tidak rofak dengan dhammah karena dia bersambung dengan nisbah. Lau qulta, kalau seandainya engkau katakan taqumul muslimatu, para muslimah itu berdiri, taqumu, tarfa'u, engkau rofa'kan taqumu bidhommati amla, engkau rofa'kan taqumu dengan dhommah ataukah tidak? Naam, ya. Maksudnya apa? Dirofa'kan dengan dhommah taqumu. Ya, huruf akhirnya dibaca dengan dhommah. Kenapa? Li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'lun mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai'. Wal muslimatu bi dhommati, kemudian al muslimatu dengan dhommah. Li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Karena dia itu jamak mu'annats salim. Marfu' dengan dhommah al muslimatu. Wallahu a'lamu, dan Allah yang maha tahu. Ada yang ditanyakan dari penjelasan ini tadi tentang tanda rofa' dhommah beserta dengan tempat-tempatnya? Jadi tanda rofa' yang asli dhommah dan itu ada pada tempat-tempat ini, empat tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'annas salim, dan fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai'. Ada yang ditanyakan? Nun nisbah, nun untuk mu'annas, jamak mu'annas. Jadi nun nisbah itu nun untuk jamak mu'annas. Mereka para perempuan, maknanya ya, mereka para perempuan memahami. Tadi kembali ke al-muslimat tadi, al-muslimat tadi. Jadi kata-kata nisbah itu menunjukkan jamak mu'annas. Nun yang digunakan untuk jamak mu'annas, jamak perempuan. Ada lagi yang ditanyakan? Berikutnya, as'ilaton, pertanyaan-pertanyaan. Kam alamatur raf'i, berapa jumlah tanda-tanda rafa'? Arba'atun, ada empat. Ma huwa ad-dalilu 'ala al-hisariha fil arba'i? Apa dalilnya yang membatasi tanda-tanda rafa' ada empat itu? At-tatabbu' wal istiqra'u. Tatabbu' dan istiqra'. Wa ma hiya? Dan apa itu? Apa keempat tanda rafa' itu? Al-dhammatu dhammah, wal wawu wawu, wal alifu alif, wan nunu dan nun. Tanda rofa' empat, yakni dhammah, wawu, alif, dan nun. Jadi tanda i'rad itu bisa berupa harokat seperti dhammah, kemudian fathah ataupun kasrah, juga bisa berupa huruf. Di sini tanda rofa' berupa wawu, huruf alif, dan nun. Ini yang menjadi tanda. Bahkan nanti ada tanda yang berupa menghilangkan suatu huruf. Ada. Oke. Nanti di pembahasan yang lain insyaallah. Al-dhammatu berikutnya. Al-dhammatu takunu alamatar raf'i fi kam mawdhi'an? Dhammah itu menjadi tanda rofa' fi kam mawdhi'in, pada berapa tempat? Fi arba'atin, pada empat. Alismil mufradi, isim mufrad. Maksudnya fi lismil mufrad. Jadi alismil mufradi dibaca dengan kasrah majrur sebagai badal dari arba'atin, ya, didahului fi. Jadi fi arba'atin, ma'ai fi ismil mufradi, pada isim yang mufrad. Wa jam'it taksir, dan pada jamak taksir. Wa jam'il mu'annasi salimi, pada jamak mu'annas salim. Wa fi'il mubari'il ladhi lam yattasil di akhirihi syai'un, dan pada fi'il mubari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Empat tempat ini. Berikutnya, alismul mufradu, ma huwa isim mufrad, apa dia, apa itu, madalla ala wahidin aw wahidatin, isim yang menunjukkan pada jumlah satu untuk laki-laki maupun jumlah satu untuk perempuan. Mislu, misalu, contoh, zaidun untuk yang mudzakkar, yang laki-laki, misalu wahidatin, contoh yang perempuan, hindun. Ini yang dimaksud dengan isim mufrad. Ma taqulu fi Hadramaut, apa yang kau katakan pada kata Hadramaut? Hadza mufradun am ghairu mufradin, apakah ini mufrad ataukah ghairu mufrad? Hadramaut, jawabannya apa? Mufradun, dia mufrad. Kenapa? Karena dia menunjukkan jumlah satu, walaupun itu tersusun dari dua kata. Hadramaut secara asal ada dua kata, tapi sudah disusun, dibentuk menjadi satu dan menunjukkan makna yang satu, satu tempat, satu wilayah, satu negeri, maka dia termasuk isim mufrad. Hadramaut, Hadramaut, Hadramaut. Jam'u taksiri, ma huwa jam'u taksir, apa dia? Madalla ala salasatin fa'aktara, isim yang menunjukkan pada jumlah tiga atau lebih, ma'a tahyiri bina'i mufradihi, dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Ya, ada perubahan dari bentuk mufradnya, itu jamak taksir. An-nisa'u ya'funa, contoh kalimat an-nisa'u ya'funa, para wanita itu memaafkan. Halil mudhari'u huna marfu'an bi dhammati am la, apakah mudhari' di sini dalam kalimat ini marfu' dengan dhammah ataukah tidak? Mana fi'il mudhari'nya? Ya'funa. Apakah fi'il mudhari' ini marfu' dengan dhammah ataukah tidak? La, tidak. Kenapa? Li'annahu ittashala bihi nunun nisbati, karena dia bersama dengan nun nisbah. Jadi nun di akhir ini pada ya'funa adalah nun niswah. Di ilmu berat ya'fu, apanya ya, ya'fu bersama dengan nun niswah. Sehingga apa? Dia marfoknya, rofaknya tidak dengan bomah. Contoh berikutnya dalam ayat di surah Al-Humazah ayat yang keempat, kalla layumbadanna, kali-kali tidak, sungguh dia akan dibuang, dilempar, benar-benar akan dibuang, dilempar. Yumbadan, layumbadanna, yumbadanna, ini fi'il mudhari'nya. Yurfa'u bi dhammati amla, dirofakan dengan dhammah ataukah tidak? La, tidak. Kenapa? Littisalihi bi nunit tawkidi, karena dia bersama dengan nun tawkid. La yumbadanna, yumbadanna. Fi'il mudhari'nya ini pada yumbada, lamnya tidak termasuk, nun ini juga tidak termasuk. Yumbada, ini fi'il mudhari'nya. Apakah dia rofa dengan dhamma? Tidak. Kenapa? Karena bersambung dengan nun tawkid. Jadi fi'il mudhari' yang seperti itu bersambung dengan sesuatu, kata-kata huruf-huruf talqin menulis suatu yang misalnya, maka rofa itu tidak dengan dhamma. Contoh lagi, ar-rijalu yaqumuna, orang-orang itu berdiri. Yaqumuna la turfa'u bi dhammati, itu tidak dirofakkan dengan dhammah. Li'annahu ittasala bi akhiri syai'un, karena dia bersambung dengan sesuatu pada huruf akhirnya. Idan, jika demikian, alladhi yurfa'u bi dhammati min kalimatil arabi huwa arba'atu asya'a, kata-kata yang dirofakkan dengan dhammah, min kalimatil arabi, dari diantara kata-kata Arab, diantara kata-kata bahasa Arab atau bangsa Arab, huwa arba'atu asya'a, itu ada empat macam. Alismul mufradu isim mufrad, jam'ut taksiri jama' taksir, jam'ul mu'annafi asalimu jama' mu'annaf salim, al-fi'lul mubari'u alladhi lam yattasil bi'akhirihi syai'un, fi'il mudhari' yang bersambung dengan sesuatu pada huruf akhirnya. Hanya ada empat ini yang rafa' dengan dhammah. Ghairu dzalika, selain dari itu, la yurfa'u bi dhammati, tidak dirafa'kan dengan dhammah. Ya, tidak dirafa'kan dengan dhammah. Berarti apa? Nanti dirafa'kan dengan yang lainnya selain dari dhammah. Ingat, tadi ada tanda rafa' ada empat kan? Ada dhammah, wawu, alif, dan nun. Nah, yang dengan dhammah empat macam tadi. Berarti yang lainnya dengan apa? Dengan yang lainnya, dengan nun atau dengan alif atau dengan nun. Dengan wawu, ya, dengan wawu atau dengan alif atau dengan nun. Itu yang lainnya. Dan akan dibahas berikutnya nanti insyaallah. Wa hal yumkinuka an tarfa'a wahidan min hadhihi al-arba'ati bi ghairi dhammati? Ya. Dan apakah mungkin engkau merafa'kan satu dari empat macam ini dengan selain dhammah? Apakah mungkin bagimu untuk merafa'kan salah satu dari empat macam itu tadi, merafa'kannya dengan selain dhammah? Jadi isim mudhaf, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhri syai'un tadi. Apakah mungkin itu nanti dirafa'kan dengan selain dhammah? La yumkinu, tidak mungkin. Berarti apa? Memang harus dengan dhammah empat macam tadi. Tidak mungkin, tidak bisa dengan selain dari dhammah. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan in dakkatil jibalu, sahihun, benar. In dakka itu menjadi rata, ya. In dakkatil jibalu, gunung-gunung itu menjadi rata. Al jibalu marfu dengan dhammah, dia jamak taksir. Sahih, benar. Demikian. Yad habi, ini baca kasrah ya. Yad hadir rajulu, yad habi dibaca dengan kasrah. Yad habi dikasril ba'i, yad habi dengan mengkasrah ba'nya. Khata'un, keliru, salah. Dimana, kenapa? Li'annahu fi'lun mubari'un, karena dia itu fi'il mubari'. Fi'il mubari' tadi yang tidak bersama dengan apapun pada huruf akhirnya. Labudda ayyakuna marfu'an bi dhammati, maka dia harus marfu' dengan dhammah. Wajib, harus, tidak bisa tidak. Keadaannya itu marfu' dengan dhammah. Sehingga harus dibaca yadhabu. Ya, harus dibaca yadhabu. Tidak boleh dengan yang lain. Tidak boleh yadhaba, tidak boleh yadhabi, tidak boleh yadhab. Harus yadhabu. Li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'un, karena dia tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Jadi harus demikian. Dari empat macam ini tadi, ketika rafa', ketika marfu', harus dengan dhammah. Tidak bisa dengan yang lain. Ada yang ditanyakan dari ini? Penulisan izan itu menggunakan nun dan alif sama. Oh, Allah a'lam. Izan memang ada dua penulisan ya. Izan dan izan. Kelihatannya berbeda, cuman ini masih agak lupa, agak ragu juga. Tapi ada penjelasan insyaallah itu kelihatannya berbeda. Dan tadi ya, sekali lagi, ini yang menulis bukan Syekh, bukan Syekh Muhammad yang menulis, yang mencetak kita bukan beliau. Walaupun dari sisi penulisan, dari sisi apa, cetakan ada kekeliruan, ya tentunya wallahu a'lam bukan dari Syekh Muhammad. Ya. Dan ini bukan tulisan beliau, artinya yang menulis yang mencetak bukan beliau. Tadi orang lain yang tadi mendengarkan dari rekaman. Ini dia tulis, dia cetak. Allahu a'lam. Jadi tadi tentang izan juga ya, tulisannya berbeda tapi membacanya kan sama. Dan ini juga kelihatannya penggunaannya juga berbeda sebenarnya. Kita nanti kita wali dalam waktu. Oh. Memang untuk apa karya-karya Syekh Ibnu Taimin itu banyak yang memang asalnya dari apa muhabara beliau, ya, dari rekaman atau dari apa yang beliau sampaikan secara lisan. Ada pun yang tertulis, ya mungkin sebagian, ya, relatif lebih sedikit. Allah Alam. Jadi yang menyalin itu orang lain, bukan beliau sendiri. Berbeda dengan syekh yang lain, mungkin seperti aturan syekh aturan Sa'di, dia menulis, benar-benar menulis. Jadi beda bahasa tulisan dan bahasa dari apa lisan itu berbeda mesti. Bisa dilihat kan bahasa lisan seperti ini. Ada lagi yang ditanyakan? Kita tambah sedikit ya. Berikutnya, niyabatul wawi anil dhammati. Penggantian wawu dari dhammah. Niyabah, mengganti wawu dari dhammah. Mengganti atau penggantian. Itu juga ada yang tidak tercetak ya, top, menunjukkan apa? Kisahkan dari Ibn Al-Jurum rahimahullah. Qala Ibn Al-Jurum rahimahullah atau dengan top ya. Wa ammal wawu, adabun wawu, fatakunu alamatan lirraf'i fi maudhi'aini. Wawu itu menjadi tanda untuk rafa' pada dua tempat. Fi maudhi'aini, dua tempat. Fi jam'il mudzakkaris salim, pada jamak mudzakkar salim. Wa fil asma'il khamsati, dan pada isim-isim yang lima. Wawu itu menjadi tanda rafa' pada dua tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada asma'ul khamsah, isim-isim yang jumlahnya ada lima. Wa hiya yakni abuka, akhuka, wa akhuka, wa hamuka atau hamuki, wafuka, wazumalin. Jadi asma'ul khamsah pada lafaz abu, ahu, hamu, su, dan zu. Ada lima kan jumlahnya. Karena jumlahnya ada lima dan itu termasuk isim, maka disebut dengan al-asma'ul khamsah, isim-isim yang jumlahnya lima. Qala syarihu, yaitu berikutnya shin, tidak tertulis ya, shin. Qala syarih, yaitu ibnu Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, qala al-mu'allifu, mu'allif mengatakan, wa ammal wawu, adapun wawu tadi ya, Ibnu Asyir mengatakan wa ammal wawu. Sesudah sebelumnya membahas tentang tanda rafa' yang dhammah yang asli, kemudian membahas tanda rafa' yang berikutnya yaitu wawu. Tanda yang niabah, tanda yang pengganti. Ya, kemudian Asy-Syaikh menjelaskan ucapan mu'alif yaitu wa ammal wawu ata bil wawi, beliau Ibnu Al-Jurum mendatangkan wawu ba'da dhammati, sesudah dhammah. Jadi sesudah menyebutkan tanda i'rab, tanda rafa' itu dhammah, kemudian baru wawu. Ya. Limadza lam ya'ti bil alifi ba'da dhammati, kenapa beliau tidak menyebutkan alif sesudah dhammah? Ya. Kenapa wawu dulu? Kan tandanya itu ada dhammah, kemudian apa? Wawu, kemudian alif dan nun. Nah, sesudah dhammah disebut wawu. Kenapa tidak alif dulu? Ya, seperti ini diperhatikan oleh Syekh Ibnu Taimin. Jelas sepele ya, hanya urutan ya. Tapi kenapa yang dipilih wawu dulu, tidak alif? Karena dhammata idza ushi'at tulada tuladu minha wawun. Karena dhammah itu jika disempurnakan akan menghasilkan wawu. Jadi dari dhammah itu disempurnakan itu apa ya? Maksudnya dari dhammah itu yang se apa? Yang sepadan, yang se yang hampir sama dengan dhammah adalah wawu, bukan alif. Fal wawu aqrabu syai'in li dhammati. Wawu itu adalah huruf yang paling dekat dengan dhammah. Kesesuaian, kecocokan yang paling dekat. Ya, tadi ya, disempurnakan maka dia menghasilkan wawu. Maksudnya seperti itu. Yang paling dekat, yang paling sesuai itu tadi wawu dengan dhammah, dhammah dengan wawu. Ini. Falihadza ja'alaha al-mu'allifu tuwaliha. Maka oleh karenanya mu'alif menjadikan wawu tersebut itu mengikutinya, mengikuti dhammah. Jadi dhammah baru wawu dulu. Dan ini yang paling dekat, yang lebih sesuai. Kalau dhammah langsung alif itu jauh apa kekerabatannya atau hubungannya jauh. Tapi kalau dhammah dengan wawu itu dekat. Maka diurutkan yang jadi dekat dulu. Wawu, dhammah, kemudian baru wawu. Qala Ibn Ajurum qala al-musannifu ketika sad tidak tertulis ya. Sad. Faqala wa amma al-wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun wawu dia menjadi tanda untuk rafa' pada dua tempat. Qala syarih berkata asy-syekh fal itu ya shin tidak tertulis shin gitu. Fal wawu takunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini faqat. Wawu itu dia menjadi tanda untuk rafa' hanya pada dua tempat. Hanya pada dua tempat saja. Fi mawdi'aini, pada dua tempat. Ya. Faqat, itu saja. Tidak ada yang ketiga. Wad dalilu ala dzalika at-tatabbu'u wal istiqra'u. Dalil atas hal itu, dalil untuk hal itu apa? Tatabbu' dan istiqra'. Ini selalu dengan tatabbu' dan dengan istiqra'. Fa inna ulama al-lughati rahimahumullahu, maka sungguh para ahli bahasa, okay, para orang-orang yang berilmu dalam masalah bahasa, semoga Allah merahmati mereka. Tatabba'u kalam al-arabi, mereka meneliti, memeriksa dengan seksama, dengan teliti, dengan cermat, okay, kalamul arab, ucapan orang-orang Arab. Fawajadu annalladhi yurfa'u bilwawi la ya'du syai'aini. Lalu mereka mendapati bahwasanya kata-kata yang dirofakkan dengan wawu itu tidak melebihi, tidak melampaui dari dua hal. Setelah diteliti, diperiksa, ya, dianalisis dan seterusnya, ditelaah dengan cermat, dengan teliti dan seterusnya, maka didapati bahwasanya kata-kata dalam bahasa Arab yang rofaknya dengan wawu itu hanya ada dua, tidak lebih dari itu. Ya. Tadi yang disebutkan al-awwalu yang pertama jam'ul muzakkar salimun jam'ul muzakkar salim, dan al-wasani yang kedua adalah al-asma'ul khamsatu isim-isim yang lima. Dan untuk penjelasannya insyaallah di kesempatan mendatang ya. Dua tempat yang tanda rafa'nya dengan wawu, jam'ul muzakkar salim dan asma'ul khamsah. Bisa dibaca dulu, dipelajari. Bukan untuk latihan membaca dan memahami kalimat-kalimat bahasa Arab. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Wallahu a'lam, ini dulu untuk malam ini. Wa'afu minkum kekurangannya. Subhanallah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.